طيب واصل بعد آيات 12. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. تمام. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. Nah, sin, jangan pakai sa, pakai apa sin, pakai sin. Huwa alladhi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u as-sahaba as-thiqal. Demikian. Huwa alladhi yuriikumul barqa khawfan melihat al-barq, ini kan al-barq, jangan sampai al-bar atau al-barq. Ba tipis, ra-nya tebal. Al-barq, ini kan al-barq, al-bar, al-bar, nah, bukan al-bar, bukan al-barq. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. جميعا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا jangan. Wa alladhi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u as-sahaba. Nah, belum baca semuanya. Wa alladhi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an beda betul antara shin, usin, wata. Yang semuanya sama. Nah, kalau bahasa Indonesia adanya sin aja ya enggak? Bahasa Indonesia adanya cuma sin, tidak ada ta, tidak ada shin. Termasuk bahasa yang paling miskin itu bahasa Indonesia. Nah, paling miskin. Ngambil dari Inggris, ngambil dari Arab, ngambil dari Belanda, ngambil. Nah, bahasa paling miskin. Bahasa yang paling kaya mah bahasa Arab. Nah, paling banyak mufradnya. Kadang satu enam S satu kalimat artinya bermacam-macam. Nah, sebenarnya kemarin kita contohkan ad-dharb. Nah, banyak artinya. Baik, kita lanjutkan. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Demikian. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Khanya tebal atau tipis? Tafkhimnya sebiji situ. Nah, karena kasrah. Kemudian hati-hati pada bihamdi, bisa bihamdihi. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Jangan. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. selisihnya di mana coba selisihnya? Mai yasha taim. Mai. Apa lagi? Yasha. Nah, ada yasha, ada yasha, ada yasha. Nah, dua harakat. Cara hamzah. Apa lagi? Fayusib biha. Kerahman. Susi situ. Kita baca kerah susi. Wa yursilu as-sawa'iqa fayusib biha man yasha'. Akhirnya menjadi mat apa hendak ya menawar menjadi mat apa kalau dibaca dengan qira'ah susi ya tauha lazim kil misaqal is dhabit anda abbas as ain al kalam sukun pada wa tasydid sulit. Ayat wa al. Ma'a wa ada mara thaniya. Ayat wa almat fi kalimatin wahidah. Fi tasydid. Tasydid. Abir abir Fuad. Abir al kalam. Eh, ini. Yang panjang abil kalam is yang panjang. Abil kalam warabiyah. Ini ya sih. Kaisa mat pada tasydid mana sih tuh? Kaisa ini abil kalam ayyati al-mad wa badau at-tasydid. Ya, datangnya mat setelahnya is tasydid. Jadi lazim kilmi musaqqal atau lazim musaqqal kilmi. Nah. Lanjutkan. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal. Demikian. Wa yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal. Tulang. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal. Tadi pakai sukun wa huwa qira'ah man antrahim. Qalun. Sa'i. Abu Amr. Hah? Wa man? Abu Ja'far. Wa Abu Ja'far huna. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal. Pakai sukun hanya. Mulai. Wa hum yujadiluna ya khusus ha lam dari kalimat huwa yang didahului oleh lam fa dan wau. Nah, lam fa sama apa? Wau. Nah, khusus itu aja. Kalau yang huwa lam yang tidak didahului oleh ketiga huruf ini dibaca sebagaimana biasa itu huwa. Nah, huwa. Tapi kita ulang sekali lagi. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. Senyum. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. تمام. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. طيب لا يشاء ketika waqaf تذكر اه جمهور ada berapa bacaan Nabi Al-Harith Salkra Kam Aujo Al-Waqf Amaniya Amaniya Aujo Naam Sukun Al-Mahat Salata Ismam Salata Warraum Naam Naam 45 Raum 45 Jadi kera'ah jumhur. Ini kalau masuk kera'ah lain, ada lagi. Nah, kera'ah Hamzah, kera'ah Ibn Amir, banyak sekali. Kan. So, kita lanjutkan pada ayat ke-14. Lahu da'watul haqq. Ini kan? Lahu da'watul haqq. Kemudian, tergantung bacaan. Kalau bacaannya cepat, tentunya berhentinya lebih cepat. Nah. Jadi kalau pelan, berhentinya lebih lama. Kelihatan lebih lama. Walaupun dari sisi hitungan sebenarnya sama. Lahu da'watul haqq. Ini kan? Lahu da'watul haqq. Nah. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. نعم. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Nah, بشيء di situ jadi mat apa? Lina al-sukun. La yastajibuna lahum bishay'in illa kabasiti kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Ini kan? Berat. Nah, melihat sebenarnya yang paling bagus dilanjutkan dari waladina sampai ibaligi. Nah. Kalau tidak kuat ya, nah, berhenti. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. La yastajibuna lahum bishay'in illa kabasiti kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Ini kan? La yastajibuna lahum bishay'in illa kabasiti kaffayhi ila al-ma'i biasa belajar biasanya akan berubah ya. Qabasiti gitu ya dia. Bacanya qabasit. Tipis qabasiti. Nah. Ini bisa dilihat sebagian enam teman yang mukhathah. Nah. Kalau yang belum belajar tajwid biasanya yang tipis jadi tebal, yang tebal jadi tipis. Baik. Butuh belajar. Nah. Tuh, tolong sekali lagi hati-hati pada kada sit, kada tipis, bukan kada sit. La yastajibuna lahum bishay'in illa kabasiti kaffayhi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Jami'an. Astajibuna lahum bishay'in illa kabasiti kaffayhi ilal ma'i yablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Kita melihat sekarang tema ilal ma'i situ. Ilal ma'i mata apa sih ente sama? Wajib kalau nak bil wakaf, kam awal wakaf anda asal. Sita awal. Anda tak kira? Basit. Khamsa. Nah. Aisyah khamsa anda asal. Kalau ambil wakaf, kan mau jual wakaf. Harus awal jahat. Had. Sekarang mahad, kan. Kan kita. Ayah khan. Selasih. أربع وخمس وست حركات. عندك يا خان الروم كم؟ عندك بلغة يا عمر نسيت اسمك. أنا ما أنا محمد. عندك يا محمد. عندك يا فخر. عندك أربع وخمس. طيب. Kalau dibalihi al-ghain situ. Ma'ala min harf istila fi ay martabah firdaus. Madabah khamisah. La Ahmad. Rabi'ah. Man, man yusahih. Aw man yusawib. Ha? مرتبة ثالثة عمر يصحي مرتبة ثالثة ها؟ أنا أعلم خامسة عندك طابعة ها من الحاكم هنا من ها؟ إيه كبرابة يا برطامة إيش fathah maftuh badaw alif. Kedua nah maftuh ala syabat badaw alif al-madmum kasrah wa sukun nah sukun dan ya yes. Kasrah jadi kemudian apa nah baik martabah الخامسة مدرب الخامسة نعم طيب kita lanjutkan dari sebelumnya dibaca dulu dari sebelah sini lahu ta'atul haqq sama-sama lahu ta'atul haqq misalnya. Lahu da'watul haqqa walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ yeah. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ada di kolokolah terakhir jasad udolal sebagaimana sebagian orang Yaman. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ yeah. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ معروف juga situ الكافرين yang ada ya nah, bukan الكافرون banyak qiraat ada tiga qiraat al-kafirin al-kafirin waras wal-kafirin nah Abi Amr Ad-Duri Kisai Ar-Ruwais nah ya al-kafirin nah kita baca dengan perbedaan imalah sughra wa sumia imalah sughra is taklil nah jadi kalau membaca buku nanti jangan sampai bingung. Imalah sughra bisa dinamakan dengan taklil. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Jadi kan enam panjangnya doanya. Berikutnya imalah kubra. Lebih dekat bahasa Indonesia dengan apa? Tempe. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ya.